ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم بارك على محمد وعلى آله بعد مجوان زمي Mustafa, Imam Ahmad, pendapat mereka lebih buruk daripada Jahmiyah. Naam barakallahu fik. Tafadhal di baca di sini Zaki. Yang mana sekarang? Terus wa kallamallahu Musa taklima. Wanarahu at-taurat min yadihi ila wanawalahu at-taurat. Terus at-taurata. At-taurata. Min yadihi ila yadihi walam yazal. Walam yazalillahu azza wa jalla mutakalliman 'aliman. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. الرؤيا من الله عز وجل وهي حق إذا رأى صاحبها شيئا في منامه مما ليس هو دحث فقصت دحثا دحث نعم مما ليس هو دحث يا فقصها على عالم حرصني أبا مما ها حرصني أبا Diksan sebagai apa? Khobar. Tapi di sini ya, harusnya memang dia khobar. Khobar dari Laisa. Ya, terus ini ahsannya Laisa buat diksan gitu. Mungkin dicetakan ini munculnya seperti itu. Beliau lihat tuh di ha di arwah. Ya, di situ diksan. Nah, terus apa sana ada alimin wa salaqa fiha wa awwalaha al-alimu ala asli ta'wiliha as-sahihi walam yuharrif faru'ya wa ta'wil wa faru'ya wa ta'wiluha hayna idin haqqun wa qad kanat ar-ru'ya minan nabiyyina wahyan fa ayyu jahilin bi al-jahala mimman yata'anu ar-ru'ya wa yaz'umu annaha laysat bi shay'in wa balaghani anna man qala hadzal qawlu la yara ay ikhtisala min ihtilami wa qad ruwiya an nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ru'ya al-mu'mini kalamun yukallimu bihi tarabbu'i abdahu. Wa qala ar-ru'ya min Allahi wa billahi at-tawfiq. Naam. Baik. Wa billahi at-tawfiq. Baik. Kata Al-Kirmani di sini, wa man lam yukaffir haula'il qauma al-jahmiyata kullahum fa huwa misluhum. Nah, ini kayak di Nawakidul Islam. Pembatal keberapa? Ketiga, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Ya, kata Imam Al-Harb Al-Kirmani, siapa yang tidak mengkafirkan mereka semua, Jahmiyah semua, ya, maka dia yang tidak mengkafirkan Jahmiyah tersebut, seperti mereka. Berarti kafir juga. Jadi takfir itu adalah ibadah. Kalau ditempatkan di tempat yang benar, adalah kecerobohan, kesesatan kalau ditempatkan di tempat yang salah. Bersamaan dengan ibadah, dia adalah konsekuensi dari tauhid. Konsekuensi dari tauhid. Misal ada orang Yahudi, kita kafirkan dia karena Allah, karena dia kafir kepada Allah. Itu adalah ibadah dan itu konsekuensi tauhid. Ya. Perintah dari Allah adalah ibadah. Faman yakfur bitagut, siapa yang kufur pada tagut? Ah, wa yu'min billah, ini adalah ibadah. Sekaligus konsekuensi tauhid. Makanya ini bukan karena sok-sokan, bukan karena gaya-gayaan, bukan karena ingin tampil dibilang kokoh, tidak. Ya, ini adalah konsekuensi yang maknanya kalau tidak mengkafirkan maka berakibat fatal dalam akidahnya. Makanya disebutkan malam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim au sahha madzhabahum kafara. Ya, kafir dia. Komunis, siapa yang tidak mengkafirkan komunis kata Syekh bin Baz, maka dia kafir. Komunis enggak ada keraguan akan kekafirannya dan tidak ada keraguan bagi yang tidak mengkafirkannya. Ya, ada itu di kitab Al-Furuq. Nah, halaman 48. Nah, masih ingat di footnote. Taibar kalau fikir. Kemudian wa kallamallahu Musa taklima, beliau membawakan ayat Al-Kirmani dan Allah berbicara kepada Musa takliman, maf'ul mutlak yang menegasikan menafikan adanya majas. Ya, adanya majas. Maka Allah berbicara dengan hakiki, benar-benar berbicara kepada Musa. Ya, benar-benar berbicara kepada Musa. Wa nawalahu at-taurata min yadihi, dan dia Allah menyerahkan Taurat ini ya, dari tangannya ila yadihi, kepada tangannya Musa. Ya. Lihat di footnote nomor 5 ya. Lihat itu. Dibaca Jaki footnote-nya itu. Ja'at hadhihi al-ibaratu marwiyatan 'an al-kafir Al-Ahbar. Al-Ahbar rahimahullahu akhrajaha At-Tabarani fi Sunnati wa Abu Syaikh Umar Dar-Ramadhur di Suyuti. Taib, ini keterangannya diriwayatkan dari Ka'ab bin Al-Ahbar. Ya. Memang terdapat riwayat ya. Ada 4 makhluk yang Allah ciptakan dengan tangannya. Adam, Jannatul Adn, ya, dan juga Taurat. Allah ciptakan dengan tangannya. Walam yazalillah azza wajal mutakalliman. Dan Allah senantiasa berbicara. Ini menafikan atau membantah kaum Asy'ariyah yang menyatakan kalamullah itu bersifat azali saja. Artinya tidak abadi. Hanya dahulu. Maka pembicaraan Allah kepada Musa, kepada Adam, kepada siapapun, itu hanya kalam nafsi, telepati, hadir di kalbunya Adam. Tanpa huruf, tanpa suara. Karena dahulu sudah ada kalamullah. Ya. Yang mereka niatnya baik. Ingin mensucikan Allah dari kesurupan terhadap makhluk. Karena kalau kalamullah pakai huruf, pakai suara, nanti melazimkan, ini konsekuensi batil, konsekuensinya kata mereka. Melazimkan itu adanya rongga, mulut, lidah, lisan, bibir, dan Allah disucikan dari jisim kata mereka. Subhanallah. Ya, mereka lupa kulit di akhirat nanti berbicara, tangan berbicara, kaki berbicara, pohon di dunia berbicara, bertasbih, mengucapkan salam kepada Nabi. Kayu yang menjadi mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu menangis karena Nabi punya mimbar baru. Ya. Banyak riwayat mengenai hal ini. Ini Asy'ariyah. Dan Allah di sini kata Syekh lam yazal, senantiasa. Nah, kata mereka, kata Asy'ariyah, kalam Allah itu la yatajazza, tidak terbagi. Cukup dahulu di masa azali, enggak ada lagi. Bagaimana yang didengar oleh Adam, didengar oleh Musa, didengar oleh Nabi ketika Isra Mi'raj? Itu dihadirkan di kalbunya Nabi tanpa didengar. Subhanallah. Akal-akalan. Ini murni akal-akalan dari akidah batil, dari akidahnya ahlu bid'ah. Ya. Dari akidahnya ahlu bid'ah. Lu Asy'ariyah ahlu bid'ah. Ah, iya. Semalam kita membacakan kitab Al-Aqidah Wasithiyah Syarah Syaikhul Utsaimin. Syaikhul Utsaimin menjelaskan Ahlussunnah hanyalah Asy'ariyah, Salafiyah. Bukannya Asy'ariyah, Maturidiyah. Keliru kalau ada yang menyatakan Ahlussunnah itu 3. Salafiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Gimana ceritanya? Mereka kelirunya di bab-bab prinsipil ya ikhwan. Bab usul. Ya. Oh, itu ada di halaman berikutnya itu footnote-nya nyambung tuh Zaki. Walam yasbut rafuha ila nabi. Ini enggak sah dirafakkan kepada nabi. Ini nama sabit. Nah. Ayo baca tuh Zaki. Baik, dah. Terus lanjut siapa? Si Raymond, Raymond. Wa fihi. Faqala lahu Adam, ya Musa, istafaka Allah. jadi engkau yang memilih Allah gitu. Engkau yang memilih Allah gitu. Ah. Ini pemahaman terbalik dari akidah remonia. Nah, kalau Mu'tazilah wa kallamallaha Musa taklima, kalau aliran remonia, ya Musa istafakallaha, wahai Musa engkau memilih Allah dengan kalamnya. Nah, gitu ya. Remon. Terbalik. Hati-hati baca kitab. Ayo ulang. Ya Musa istofak Allahu di kalamihi wa khotto laka biadihi al-haditha akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi kitab al-Qadar babu tahajja Adamu Adama wa Musa indallahi rahmun tahajja. Itu kan tahajjah itu fi'il ya. Hah? Ya, ini bab mimbabil hikayah aja. Ya, bab qala Allah taala gimana? Bab qali gitu. Enggak kan? Bab tahajjah Adam Adamu wa Musa. Terus indallahi. Terus wa muslimun. Babu tahajja Adam wa Musa. Wa qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ba'da an. Itu wa Muslim kitab. Wa Muslimun. Kitab Al-Qadar. Kitab Al-Qadari. Terus bab. Babu. Ah, ini baru. Babu. Hujjaju Adam. Hujjaju. Babu hujjaji Hab Adamu. Hujjaji dong, mudah pun nilai. Babu hujjaji Adamu wa Musa. Adama wa Musa. Musa. Terus sekolah Syekhul Islam. Sekolah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ba'da an zakarolab. Itu annya an mukhaffafah minasakilah. Ada an setelah itu fi'il madi. Itu bukan anna, an. Annya an apa? An nasbiyah yang masuk ke fi'il mudhari bukan. Annya an apa? An mukhaffafah minasakilah. Takdirnya apa? Annahu. Ya, isimnya domir. Domir apa? Domir sya'an. Annahu gitu. Ayo Ramon. Ba'da an zakaro labdo hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-anifi wa amma qawluhu nawalaha biyadihi ila yadihi fahadha ma'thurun an ta'ifatin minat tabi'ina wa huwa hakaza inda ahlil kitabi lakin la a'lamu ghairu. Dia ngapalin alfiahnya belum sampai situ soalnya. La alamu ghairu hadzal labdi ma'thuran anin nabi sallallahu alaihi wasallam bal mutakallimu bihi in aroda ma yukhalifu dhalika faqad akhto'a wallahu a'lamu majmu'ul fatawa. Nah, yang sabit dari Nabi keterangan mengenai Allah menciptakan Taurat dengan tangannya itu keterangan yang datang dari Abu Hurairah secara marfu'. Disandarkan pada Nabi tentang kisah perdebatan antara Adam dan Musa. Maka Adam berkata kepada Musa ketika Musa menyalahkan Adam, "Ya Adam, anta akhrajtana minal jannah, begitu kan. Kalau gara-gara salahmu nih kita keluar di surga. Ya. Maka kata Adam, ya Musa, istafaka Allahu bikalami wa khatta laka biyadi, wahai Musa, kamu ini kan orang yang sudah Allah pilih dengan kalamnya, padahal Adam juga diajak bicara oleh Allah. Ya, tapi di surga, ya, di surga. Wa khatta laka biyadi, Allah telah menulis Taurat itu untukmu dengan tangannya. Biyadi, biyadi kembali ke mana nih haknya nih? Kau lah pakai Musa. Ini awas ya. Raymond, kembali ke mana tuh? Raymond bajuin kemarin ya? Iya. Masyaallah, jomblo. Enggak ada yang nyuciin. Enggak ada yang nyuciin, kesian. Masak-masak sendiri. Masyaallah. Mana lagi tadi? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menyatakan, ba'da an zakara lafdal hadis Abi Hurairah al-Anifi, setelah beliau menyebutkan lafaz hadis Abi Hurairah yang barusan, ya, Anifan itu barusan gitu. Wa ma qawluhu nawalaha wa nawalaha biyadi ila yadih, dan Allah menyerahkan Taurat tersebut dengan tangannya, ya, diserahkan dari tangannya kepada tangannya Musa. Fahada maksurun, ini diriwayatkan dari sekelompok kalangan tabi'in, an ta'ifatin minat tabi'in. Wa huwa hakada inda ahlil kitab. Demikianlah ini yang di, ini juga yang diriwayatkan oleh, ini yang diketahui pula, diyakini pula oleh ahlul kitab. Jadi orang-orang Yahudi pun paham Taurat dicipta ditulis oleh Allah dengan tangannya. Ya. Tabarakallahu fik. Lakin la a'lamu ghaira hadha lafzi ma'thuran 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Taimiyah. Namun saya enggak tahu selain lafaz ini ada yang terriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Ibnu Taimiyah cuma mengetahui lafaz itu aja yang riwayatkan Bukhari, Muslim. Adapun yang tadi Ibnu Taimiyah yang pertama, ya, yang pertama itu yang nawalahu at-taurah min yadihi ila yadihi, itu ya, tidak diketahui keabsahannya. Nah, fal mutakallimu bihi, maka yang berbicara di sini yaitu Allah, in arada, bukan Allah sih. Maka orang yang berbicara dalam masalah ini, berbicara masalah Taurat, ya, ditulis oleh Allah. In arada ma yukhalifu dzalik, jika dia menginginkan menyelisihi pemahaman yang bertentangan dengan hadis tersebut, faqad akhta'a, maka dia berarti telah keliru. Kita balik lagi. Ya. Wallahu alam, kata Ibnu Taimiyah, kita balik lagi ke atas. Waru'ya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa berbicara, aliman, dia mengetahui. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian kata Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani rahimahullah, waru'ya minallah. Mimpi. Ya, mimpi yang baik maksudnya. Mimpi yang baik itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau mimpi yang buruk dari siapa? Dari setan. Berarti setan mampu menciptakan mimpi. Hah? Setan mampu menciptakan mimpi. Tidak. Sama kayak penceramah. Yang baik dari Allah. Kalau ada yang salah dari saya pribadi, Bapak mohon dimaafkan. Gitu kan. Memangnya si penceramah itu mampu menciptakan apa, keterangan yang buruk? Tidak. Allah Subhanahu wa taala. Namun keburukan tidak boleh dinisbatkan, disandarkan kepada kepada Allah. Ini jelas ya. Ya. Dan sampai antum udah ngaji-ngaji ini enggak paham juga kayak gitu ya. Baik. Ya. Karena ada ya ikhwah ya, udah ngaji apa ditanya kayak gitu juga bingung dia. Hah? Ditanya ini dalam rangka murojaah mengajarkan dia. Ya, kan Nabi sering begitu juga. Ya, Nabi sering gitu. Alam ta'lam, kamu tahu enggak begini gitu? Enggak tahu. Nabi jelaskan. Ya. Ah, ikhwah kalau kita tanya, gimana sikap Anda terkait perkataan penceramah? Yang benar dari Allah apa yang saya sampaikan? Yang keliru dari saya sendiri dan dari setan? Mohon maaf diluruskan. Kita tanya, apakah penceramah si setan yang menciptakan? Bingung. Hah? Ada yang bingung. Nah ini kenapa demikian? Karena enggak serius ngajinya. Ya, ngajinya enggak serius. Jadi bab yang di sini enggak nyampe di situ kayaknya. Ya. Baik. Mimpi yang baik dari Allah Azza wa Jal, wahia haqqun, mimpi yang baik itulah kebenaran. Idza ra'a sahibuha syai'an fi manamih, apabila sahibuha yaitu orang yang tidur, dia bermimpi melihat sesuatu di tidurnya, di dalam mimpinya, ya, mimma laysa huwa diksan, ya, yang itu bukan merupakan sesuatu yang diksan. Diksan yaitu mimpi yang buruk, mimpi buruk, ya, diksan, mimpi yang kacau, mimpi buruk. Nah, kalau bukan mimpi buruk tapi dia mimpi baik, faqassaha, dia menceritakan mimpi tersebut ala alimin, kepada orang yang berilmu, wa sadaqa fiha, dia jujur menceritakan isi mimpi tadi, wa awwalaha al alimu, si alim ini mentafsirkan mimpinya, ala asli ta'wiliha as-sahi, berdasarkan ya landasan tafsir mimpi yang benar, walam yuharrif, dan tidak melakukan tahrif, faru'ya wa ta'wiluha hina idzin haqqun, maka mimpi tersebut dan tafsir dari si alim tadi itu adalah kebenaran. Ya. Taib ya, paham sini ya? Ada mimpi yang ya enggak bermakna apa-apa ya, bunga tidur aja gitu. Ya. Tapi mimpi yang baik dari Allah. Mimpi ya pergi haji ya, setelah dagang bubur gitu. Kang bubur naik haji, ya enggak? Nah. Eh Raymond, tukang Eryani naik haji. Amin ya Raymond. Amin. Nah. Eh Panji ya, tukang makanan frozen haji bersama 4 istrinya. Nah ketawa dia enggak aminin. Kayaknya mustahil gitu. Kayaknya mustahil gitu. Hah? Senang. Senang ya? Ketawa dia. Ya, ya. Ya, dia takwil apa? Dia datang ke orang alim, jelaskan tuh. Ya. Orang alimnya mesti orang alim. Ustaz, saya mimpi pergi haji bersama 4 istri saya. Saya baru satu. Oh, itu bukan kamu. Itu saya. Gawat itu. Gawat itu. Waqad kanat ru'yatu minan nabiyyin wahyan. Mimpi dahulu, ya kalau itu datang kepada para nabi itu adalah wahyu dari Allah, bukan dari setan. Ya, wahyu dari Allah. Nah, sebagaimana apa? Mimpinya Nabi Ibrahim, mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mimpi-mimpinya para nabi yang lainnya. Fa ayu jahilin bi ajhala mimman yat'adu fi ru'ya. Maka orang jahil mana yang lebih bodoh daripada orang yang mencela mimpi? Dianggap mimpi itu enggak berpengaruh, kata mereka. Orang jahil yang mana yang lebih bodoh daripada orang yang mencela mimpi? Ya. Nih, lihat tuh di footnote, yuridu qaulan nidhamiyah. Ya, ya. Yang beliau maksudkan, Al-Kirmani maksudkan adalah pendapatnya kaum nidhamiyah dari kalangan Mu'tazilah, atba Ibrahim bin Sayyar an-Nidham. Haitu yaz'umun, di mana mereka mengklaim annaha mujarradu khawatir. Nah, itu mimpi itu cuma mujarrad khawatir. Ah, apa nih? Yang ada khawatir yang terlintas di benak aja. Nah, yang terlintas di benak aja. Nah, ini ayu jahilin, orang bodoh yang mana yang lebih yang bodoh yang mana yang lebih bodoh daripada orang yang mencela mimpi. Wa yasumu annaha laysat bisyai, dan dia mengklaim mimpi itu enggak berpengaruh apa-apa. Kata Al-Kirmani, wa balaghani, dan telah sampai kepadaku anna man qol, ada bahkan sampai-sampai ada yang berpendapat, ya, wa hadzal qaul la yara al-ittisal min al-ikhtilaf. Pendapat ini ya menyatakan, mereka menyatakan tidak berpendapat, tidak melihat mesti mandi junub kalau mimpi basah, katanya. Ini sampai ada yang kayak begini. Katanya, ah itu mimpi itu bunga tidur je lah, kata dia. Hah? Bunga tidur je lah. Nah ini. Ya, mimpi bersetubuh. Nah, udah mimpi aja itu. Ya. Taibar kalau pikir. Sampai kemarin yang cerita, enggak mimpi tapi keluar habis bangun tidur. Ini kau ya. Wa qad ruya ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dibaca belum Zaki? Udah ya? Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ru'yal mu'mini kalamun yukallimu bihi ar-rabbu abdah. Sesungguhnya mimpi seorang mukmin itu maknanya adalah Allah Rabb-nya berbicara kepada hamba-Nya. Ya. Tapi mimpi yang baik dari Allah. Kata Ibnu Rajab, idafatur ru'ya ila Allah litasyrif. Ya. Mimpi ya disandarkannya mimpi itu kepada Allah. Kenapa? Karena mimpi baik untuk memuliakan Allah. Ya. Taib. Kalau mimpi yang buruk itu dari setan. Kata Imam Nawawi, la ala anna syaitan yaf'alu syai'an. Ya. Bukan maknanya setan itu yang menciptakan sesuatu hal dalam tidur dia, bukan, kata Imam Nawawi. Taib. Nah, makanya namanya kalau mimpi baik ru'ya. Kata Nawawi, ru'ya ismun al-mahbub. Isim al-mahbub. Kalau mimpi yang buruk namanya apa? Al-hulmu. Hulmu. Nah, sedangkan mimpi yang buruk al-hulmu itu lil makruh. Itu lil makruh. Mimpi yang buruk itu untuk sesuatu yang buruk. Mimpi yang dibenci, yang gak disukai. Ru'ya itu isim lil mahbub, sesuatu yang dicintai. Nah, nah kalau mimpi yang baik dianjurkan cerita kepada teman yang soleh, berilmu. Kalau mimpi yang buruk gak usah ceritain, gak mudarat apa-apa. Saya mimpi kamu di neraka, nggak mudorot, nggak bakal dia ditakdir apa namanya pasti dia di neraka, nggak bakal, nggak ada kepastian itu mimpi dari setan, ya nggak usah khawatir. Dan kebanyakan orang terpengaruh, saya mimpi buruk ini, mimpi apa? Saya mimpi kamu di neraka. Ini pertama mimpinya dari setan. Kata Nabi jangan ceritain, dia ceritain. Kata Nabi kalaupun diceritain, la yadurruhu, enggak memberikan mudarat kepada yang tadi mimpi buruk tadi. Namun kalau kayak begini kan bikin cemas dia, padahal enggak memberikan mudarat. Berarti orang yang mimpi ini dua salah. Ya. Pertama dia mimpi buruk dari setan. Kalau mimpi buruk harus siapa? Idza arada ahadukum fi manami, jika salah seorang di antara kalian bermimpi, mayakrah, apa yang dia tidak sukai, waliyakul idastai kodok, maka ucapkan ketika dia bangun dari tidur apa? Hah? Apa doa mimpi buruk? A'udhu bila minasyaitanir rajim, atau a'udhu bima ada, bima adat bihi malaika, malaikatullah, warasuluh, wa min syarri ru'yaya antusibani fiha ma akrahu fi dini wa dunyaya. Nah itu kan, atau minimal a'udzubillahi minasyaitonir rajim aja lah. Ya, sambil dia meludah sedikit gitu ya. Ke kiri 3 kali. Nah. Baik, mana lagi tadi berikutnya? Wa yasmu annaha laysat. Baik. Wa qad ruwiya li nabi, diriwayatkan dari nabi, inna ru'yal mu'min kalamun yukallimu. Ah ini udah. Wa qala wa ru'ya min Allah wa billahi taufik. Jat lagi tuh Raymond di footnote nomor 7 ya. Akhraja Ibnu Abi Asim fi Sunnah. Raymond baca. Akhraja Ibnu Abi Asim min Sunnati min tariqi Jani min tariqi Jani Junaid. Min tariqi Junaid bin Maimunin Abi Abdul Hamidi an Hamzata An Hamzah bin Az-Zubairi. Zubair. Zubairi an Ubadata ibni Shamiti. Shamit. Ubad bin Shamit ma'ruf radhiyallahu anhu, sahabat ini. Shamit marfu'an wa lafzuhu ra'yul mu'mini. Ra'yul mu'mini. Ru'ya. Ru'ya. Ru'ya ru'ya al-mu'mini min kalamin yukallimu bihi al-abda rabbuhu tabaraka wa ta'ala fil manami wa fihi Junaid ibn Maimunin nah? wa Hamzah ibn Zubairi Az-Zubairi wa huma majhulani. Qala al-Haythami fi majmu'i zawaid. Fi majmu'i zawaid. Rawahu at-Tabarani. Tabarani wa fihi man lam a'rifuhu. A'rifuhu. Man lam a'rifuhu. Wandur fathal bari wa qad Waqad da'afahu al-Albani. Al-Albani. Bukan Albani, al-Albani. Al-Albani fi zilalil jannati. Zilalil jannati wa fi dhahifil jami. Nah. Ini mengenai hal ini dikeluarkan oleh Imam Abi Asim, dia sunnah dari jalan Junaid bin Maimun dari Abdul Hamid dari Hamzah bin Az-Zubair dari Ubadah bin Shamit secara marfu. Lafadznya mimpi seorang mukmin adalah di antara kalam ya yang Allah berkalam kepada hambanya, berbicara kepada hambanya. Tabaraka ta'ala fil manam, dalam mimpi si hamba tadi. Dalam hadis ini terdapat dua perawi, yaitu Junaid bin Maimun dan Hamzah bin Zubair, keduanya majhul. Al-Haythami berkata di Majma' Az-Zawaid, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, di dalamnya terdapat perawi yang aku tidak mengetahuinya. Ya, lihat silakan keterangannya di kitab Fathul Bari, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani, di kitab Zidalul Jannah, dan di kitab Dhaiful Jami'. Ya. Wa qala wa ru'ya minallah wa billahi taufiq. Ru'ya, mimpi yang baik itu dari Allah. Ya, hanya kepada Allah taufik, kita memohon taufik. Nah, terus lagi lanjut Raymond. Akhrajahu al-Bukhari. Akhrajahu al-Bukhari kitabut tibbi wa babun nafsi babun nafas. Nafasi fir ruqyah. Roki, roki gerung. Ruqyah. Roki. Terus. Terus. Wa muslimin. Wa muslimun. Kan ma'atub ke Bukhari. Akhrajahu. Wa muslimun. Kitabur. Ruqyah. Terus. Wa tamamuhu. Ar-ru'yah minallahi. Wal-hilmu minasyaitani. Wal-hilmu. Minas syaitani. Fa'idha ro'a ahadukum syai'an yukrihuhu. Yakrahuhu. Fal yanfus. Fal yanfus hina yastaitidu. Parah dia ini sekarang. Salasa maratin. Terus. Wa yata'awadu min syarriha fa innaha la tadurruhu. Remon. Ini dikeluarkan Imam Tabra Abu Hari, Imam Muslim, lafat lengkap hadisnya, mimpi yang baik ar-ru'ya itu dinamakan mimpi yang baik, dinamakan ru'ya karena di ismu mahbub, kata Nawawi. Itu mimpi yang baik dari Allah. Wal hulmu dari setan. Artinya ismun lil makruh. Nah, kata Nawawi bukan maknanya setan bisa melakukan itu, bukan. tapi keburukan itu disandarkan kepada setan. Fa idza ra'a ahadukum syai'an ma yakrahu, kalau kalian di antara kalian yang bermimpi sesuatu hal yang dia tidak suka dalam mimpinya, falyanfus, ya, maka hendaknya dia meludah. Meludahnya ini kata Nawawi itu nafkul latif, ya, dengan lembut ya, bukan dengan puah. Baik, salah sama rahina yastaikidu, hina yastaikidu, ketika dia bangun dari tidur, salah sama rahat 3 kali, wa ta'awwadu min syarriha, dan dia berlindung kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut. Fa innahu la yadurruh, itu enggak memberikan mudarat buat dia, enggak masalah. Ya enggak usah khawatir. Nah. Terus berikutnya tafadhal dibaca. Sama, Behar, baca Behar. Mahasin. Mahasin ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal kafi an dzikri. Kan dzikru. Kafu itu ma'tub ke dzikru. Wal kafu an dzikri musawihim wal khilafi alladhi syajara bainahum. Faman sabba ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ahadan minhum aw tanaqqasahu aw ta'ana 'alaihim aw 'arrada bi'aybihim aw 'aba ahadan minhum biqalilin aw katsirin aw daqqa an qalil tu aw dikkin aw dikkin aw jallin jillin jillin mimma yatabarraqu bihi. Ah, kenapa mansub yatabarraqu bihi ila al-waqi'ati bi ahadin minhum فهو مبتدع رافض قبيح مخالف لا قبل الله Allah tidak menerima لا قبل الله صرفه. Saya sudah terangkan ya makna as-sarf wal adl, ya, as-sarf wal adl apa? Sarf amal-amal wajib, al adl amal-amal nafilah, kalau dalam banyak hadis ya. La yaqbalullahu ya anhu sarfan wala adlan, begitu. Itu maknanya as-sarf al-wajibat, al-adl an-nafilat. Terus bal hubbuhum sunnatun wa du'a'u lahum qurbatun wa ittila'u bihim wasilatun wa al-akhdhu bi atharihim fadilatun wa khairu hadhihi al-ummati بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهم بعد أبي بكر عمر وخيرهم بعد عمر عثمان وقال قوم من أهل العلم وأهل السنة وخيرهم بعد عثمان علي ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون. نعم. Ya, kata Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah, wa minas sunnah, ya, termasuk diantara sunnah, maksudnya akidah al-sunnah al-wadihah, sunnah yang jelas, as-sabitah, yang tegas, ya, yang jelas, yang tegas, al-ma'rufah, yang sudah sangat diketahui, apa itu? Dzikru mahasini ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat Rasulullah SAW semuanya, dan menahan diri dari menyebutkan keburukan mereka. Bukan cuma itu, menahan diri dari mendengarkan khilaf, perselisihan alladzi syajara bainahum, yang terjadi di antara mereka. Ya, saya pernah terangkannya, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau kalau hadir di majelis gurunya Al-Imam Abdul Razak As-Sunani, kalau Imam Abdul Razak As-Sunani membawakan hadis-hadis tentang persisian di kalangan para sahabat, Imam Ahmad menutup kupingnya. Ya. Kalau enggak tahan, beliau izin keluar. Kalau sudah selesai, beliau balik lagi ke majelis. Ternyata masih dibicarakan, beliau akhirnya tutup kuping. Beliau keluar. Ya, bukannya beliau enggak tahu, sudah tahu, tapi kalau yang disebutkan yang demikian itu hanya akan menimbulkan kesan negatif dan akan menimbulkan pro kontra. Jadi ini nanti, oh saya kalau begitu pro Muawiyah ajalah, oh pro Ali ajalah, kayak begitu. Gak boleh, kita mencintai mereka semua sama. Ya, walaupun mereka punya keutamaan masing-masing di sebagian di atas sebagian yang lain, namun mereka kita cintai secara global. Walaupun kecintaan kita kepada Abu Bakar lebih cinta kecintaannya kita kepada Abu Bakar daripada yang lain, dan seterusnya. Faman sabba ashab Rasulillah, siapa yang mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau salah seorang di antara mereka atau merendahkannya atau mencela mereka, ya aw arada bi aibihim atau menyindir ya aib mereka, ya atau mencela salah seorang di antara mereka dengan sedikit atau banyak, ya dengan sedikit apalagi banyak, gitu enak aja terjemahnya apalagi banyak, ya. Audikin naujilin yang kecil apalagi yang besar, mimma yatatarraqu bihi ilal waqiah, dari hal-hal yang akan menghantarkan kepada ya menjelekkan fi ahadin minhum, ya, menjelekkan salah seorang di antara mereka, ya maka kata beliau maka orang ini adalah mubtadi'un ahli bid'ah, rafidi, dia adalah rafidah, rafidi. Rafidi itu mufrad, rafidah jamak. Khariji mufrad, khawarij jamak. Murji'i mufrad, murji'ah jamak. Ya. Haitsu mukhalifun, dia adalah rafidi, seorang Syiah rafidi. Ya, ampun bukan haitsu. Khabisun. Oh, dia adalah orang yang buruk. Mukhalifun yang menyelisih sunnah. La qabilallahu sarfahu wa la adlahu. Allah tidak menerima amal wajib dan amal sunnahnya. Ya, bahkan yang benar adalah mencintai sahabat itu adalah sunnah. Wa du'a'u lahum qurbatun. Mendoakan mereka adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah. Wal iqtida'u bihim wasilatun. Meneladani mereka adalah jalan untuk menuju kepada kebenaran. Wal akhdhu bi asarihim fadilatun. Dan mengambil ya riwayat-riwayat mereka, mengikuti jejak-jejak mereka itu adalah keutamaan. Dan sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian setelah sebaik-baik mereka umat ini setelah Abu Bakar Siddiq adalah Umar, sebaik-baik mereka setelah Abu Umar dan Abu Bakar adalah Utsman. Wa qala qaumun min ahli ilm, dan ada ulama yang menyatakan ahlus dari kalangan ulama ahlus sunnah sebaik-baik mereka setelah Utsman adalah Ali. Ada yang menyatakan sebaik-baik Umar, sebaik-baik orang setelah Abu Bakar dan Umar adalah Ali. Sebagian yang lain menyatakan Aunda Utsman. Nah ini khilaf ini, kata Ibn Taymiyyah Al-Wasitiyah, itu tidak mengapa. Yang penting usulnya itu, empat ini Khulafaur Rasyidin tetap. Yang usulnya Abu Bakar pertama, Umar kedua, Ali Utsman ketiga, Ali keempat. Ini usul. Ya, ini usul. Di antara usul juga, Abu Bakar pertama, Umar kedua. Ya, ini usul. Ya. Yang berikutnya, yang bukan usul. Ya. Yang ketiga, Ali. Atau yang ketiga, Utsman. Yang ketiga, Utsman. Kalau yang ketiga, Ali, berarti yang keempat, Utsman. Ini bukan usul. Paham sini? Yang usul, Khalifah Utsman ketiga. Kalau dia menyatakan, oh enggak, Khalifah Ali, menyelesaikan usul, ahli bid'ah. Apalagi kalau dinyatakan yang pertama itu bukan Abu Bakar, Ali, Rafidi ente. Rafidi ente khabis, mubtadi, dol, sesat. Ya. Tapi yang ketiga Utsman, yang keempat Ali. Siapa yang tidak menjadikan yang keempat dengan Ali, kata para ulama, faqad man lam yurabbi bi aliyin, ya. Faqad adall min himari ahli, sungguh dia telah lebih sesat ya, daripada ontak peliharaan dia. Nah, apa siapa yang itu fahuwa adallu, bukan faqat adallu, fahuwa adallu min himari ahli. Wa waqafa qaumun ala Utsman, sebagian kaum ada yang tawakuf kepada Utsman, ada yang menyatakan ketiga atau keempat, namun intinya mereka adalah khulafa, mereka adalah khalifah di atas khilafah. Di atas khilafah mereka semua Quraisy, mereka adalah khalifah di atas khilafah, kekhilafahan. Siapa yang membenci khilafah, mau siapa kayak dia, mau mengatasnamakan cinta negara, maka kufur dia, kufur, kufur. Sekarang enak itu digoreng isu anti khilafah, buat anti Islam sebenarnya, buat anti Islam. Ya, dari kalangan zindiq, zanadiqah, minaz zanadiqah. Ya, dari kalangan kufar, murtadun. Ya. Lihat tuh, cinta negara itu menghantarkan kayak gitu. Ya, gara-gara cinta NKRI merah putih, rela membakar bendera tauhid dengan alasan ini simbol khilafah. Nah, itu bahaya ya. Terus dibaca di sini berikutnya. Panji, Panji baca. Sallallahu sallam. الحبس حتى يتوب ويراجع. فهذا السنة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. Kemudian kata Imam Harf Al-Kirmani, kemudian para sahabat Nabi Muhammad SAW setelah mereka, ba'da ha'ulai arba'ah, khairun nas, mereka adalah sebaik-baik manusia. La yajuz li ahadin ayadkura syai'an min masawi'ihim. Tidak boleh bagi seorang pun yang menyebutkan sedikit saja dari keburukan mereka. Tidak boleh mencela salah seorang di antara mereka dengan menyebutkan aib mereka, dengan menyebutkan kekurangan mereka, atau dengan menyebutkan waqi'ah, keburukan mereka. Faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan hal ini, wal wajibu ala sultan, maka wajib bagi pemimpin. Kalau pemimpin enggak melakukan ini, dosa dia membiarkan syiah-syiah rafidah khabis berkeliaran di negeri dia. Siapa yang tidak melakukan hal ini, ya, dosa sultan tersebut. Maka wajib bagi sultan ta'dibu, memberikan pelajaran bagi orang tersebut. Enggak cukup diberi pelajaran, wa uqubatu, dihukum. Ya, enggak cuma itu, laisa lahu ayafu anhu, enggak boleh diampuni. Enggak boleh si sultan ini memaafkan. Bali wa aqibuhu, bahkan si sultan pemimpin ini mesti menghukum dia, summa yastatibuhu, meminta dia bertobat. Fa in taba qubila minhu. Kalau dia tobat, diterima tobatnya. Wa ilam yatub, kalau dia belum bertobat, ada alaihi al-uqubata, diulangi lagi hukumannya. Cambuk lagi, pukul lagi, khalladahu al-habsu, di penjara seumur hidup. Itu terjemahan bebas ya, penjara seumur hidup. Penjara mengekalkannya, begitu maksudnya. Akhirnya di penjara seumur hidup. Hatta yatuba, sampai dia bertobat dan rujuk. Inilah sunnah, ya. Inilah sunnah terkait fi ashabi Muhammadin, terkait para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantap ini baru ini, Al-Harb Al-Kirmani. Penjara seumur hidup. Yang mencela sahabat Rasulullah di penjara seumur hidup. Ya. Kalau pemerintahnya kita ini Amirul Mukminin, ya, itu si Jalaluddin Rahmat itu di penjara seumur hidup ya. Ya enggak? Orang Syiah itu. Ya, lanjut Panji. Wa na'rifu lil arabi haqqaha. Terus wa fadlaha wa sabiqataha wa nuhibbu wa nuhibbuhum li hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallam. Hubbul arabi imanun wa buddhum nifaqun. Wa la naqulu bi qawli syu'ubiyyati wa aradi lil muwali alladhina la yuhibbuna al araba ولا يقرون له بفضل فإن قوله بدعة وخلاف. نعم. Ya, kemudian kata Al-Imam Al-Harb Al-Kirmani, dan kita mesti mengetahui hak orang Arab, wa fadlaha, keutamaan orang Arab, wa sabiqataha, kesenioran mereka karena mereka masuk Islam lebih dahulu. Wa nuhibbuhum, dan kita mencintai mereka berdasarkan hadis Rasulullah SAW, hubbul arab iman wa bughduhum nifaq, cinta kepada orang Arab adalah keimanan, benci kepada mereka kemunafikan. Wala naqul biqauli syu'ubiyah, kita tidak mengatakan dengan pendapatnya kaum syu'ubiyah, ya, dan pendapatnya aradilul mawali, kaum-kaum rendahan bekas budak, ya. Alladzina la yuhibbuhu la yuhibbuna al-araba, yang mereka tidak mencintai orang-orang Arab. Ya. Tapi barakallahu fikum, nanti dijelaskan di footnote sama Ibnu Taimiyah tuh, ya, di bawah ada tuh. Wala yuqarrir wala yuqirruna lahum bifadlin, yang tidak mengakui keutamaan ada pada orang Arab. Ya. Namun keutamaan ini maksudnya keutamaan bangsa, ya ikhwah, bukan keutamaan secara person. Ya. Bukan keutamaan secara person, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ala la fadla li arabi wala ajami, la fadla li arabi ala ajami wala li ajami ala arabi, kata Nabi. Ketahuilah, enggak ada keutamaan orang Arab atas non Arab, dan tidak ada keutamaan non Arab atas orang Arab. Enggak ada keutamaan. Nah, di sini kita mesti mencintai mereka, mengetahui, lihat tuh, fadlaha. Ya enggak? Na'rifu lil Arab haqqaha wa fadlaha. Maksudnya fadl apa di sini? Ini perlu diperhatikan. Ya. Itu antum kalau membaca ini, ada kitab Ibnu Taimiyah namanya Iqtidaus Shiratal Mustaqim. Antum talib kok rambutnya kayak begitu, acak-acakan. Hah? Kayak peci, kayak antum talib apa mau jadi break, anak break dance, rambutnya kayak gitu acak-acakan, rapi, muliakan ilmu, rapi, ya, minimal sisiran kayak kalau nggak pakai peci. Ini lagi belajar di majelis ilmu ini. Jibril tuh lihat ngajarin kita bermajelis pakai baju cakep, ya, sisiran kayak minyak, nggak acak-acakan gitu, kayak kuda lumping. Paris, mana pecinya? Kotor. Bapaknya gak beliin satu lagi? Hah? Belum beli lagi. Kemarin antum waktu datang kan gak punya peci, ya? Peci Raymond antum pinjem lah. Peci Nugraha waktu itu. Nah, banyak peci, nah. Muliakan ilmu. Lagi di majelis. Ya. Kata Syalbani, ini kebaikan. Semenjak munculnya penjajah-penjajah kafir barat di negeri Islam, orang-orang Islam jadi malu pakai peci. Ya. Pakai peci ini identitas kita Muslim. Kenapa kita malu? Ya, saya kan udah bilang, saya pernah ke Israel naik bis sama orang-orang Israel. Mereka bangga dengan pakaian mereka. Yang antum pernah lihat-lihat di TV, itu bangga mereka. Mereka masuk ke kampung-kampung kaum muslimin, bangga mereka memperlihatkan. Ala fakhr. Lah, kita kok kagak. Malu gitu. Mereka terang-terangan, sengaja mereka jalan kaki di gang-gang perumahan kaum muslimin. Pakai baju kayak begitu, pakaian kayak begitu. Lah, sekarang antum lagi di majelis ilmu. Ya. Kok enggak ada ta'zimnya terhadap ilmu? Kalau mau itu gak ada peci, ini mah rapi. Ini jangan sampai keberkahan ilmu ini hilang gara-gara gak ada ta'zim. terhadap ilmu. Nah, ini dimuliakan ilmu ini, ya, kitab nggak boleh kita tenteng, kita bawa kitab begini, ya. Jangan kayak bawa cendol di, kemudian apa, ya, kita rapi, ya. Ini penting ya, ikhwah, ya. Terkadang mungkin kita pahami sedikit, ya. Ya. Tapi karena kita memuliakan ilmu, Allah berikan ganjaran pahala yang banyak yang antum tidak tahu. Ini kan hal asbiniyah. Mungkin kita pahami sedikit, tapi karena antum menggunakan ilmu, Allah beri pahala yang banyak yang nanti antum enggak tahu itu. Fadilahnya itu ada pecinya. Hah? Pinjemin. Antum ini sering saya lihat pakai training lah, apalah. Enggak ada lagi kayak gitu. Ilmu ini kita cintai, kita muliakan. Ilmu ini dimuliakan, enggak boleh kita berasal-asalan. Ya, asal-asalan kayak gitu. Ini mah rapi gitu. Bisa kan rapi? Ya kan? Bisa. Walaupun peci enggak ada, sisiran. Dijaga jangan kayak tadi. Rambutnya kayak megaloman, kayak apa. Nah. Baik. Mana lagi tadi? Ini adab penting ya. Ya. Kita belajar ilmu itu sekaligus belajar adab. Ya. Adab itu bahkan yang penting bahkan. Nah. Adab terhadap ilmu itu penting. Ya. Saya sering bilang ya, mungkin kita paham kita sedikit, tapi kalau kita niatnya ingin mengagungkan ilmu, nah, bisa jadi ada pahala besar gitu. Ya. Ada pahala besar. Baik. La yukirruna lahum bifadlin. Ini orang-orang bekas budak rendahan ini, mereka tidak mengakui keutamaan pada orang Arab. Fa inna qawlahum bid'atun wa khilafun. Pendapat mereka ini adalah bid'ah dan menyelisihi as-sunnah. Ya, menyelisihi sunnah. Ya. Salman Al-Farisi. Al-Farisi. Orang mana itu Salman Al-Farisi? Hah? Persia. Bukan orang Arab. Beliau menyatakan begini kepada orang Arab. Ya, ya ma'syarul Arab, wahai orang-orang Arab. Ya. Wahai orang-orang Arab, nufaddilukum. Ya. Ya ma'syarul Arab, kami mengutamakan kalian. Kenapa? Li tafdili Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iyyakum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan kalian. Nah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, keutamaan itu hanya keutamaan jenis bangsa, bukan person. Beliau menyatakan di kitab Shiratal Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim, ini yang tadi saya saranin. Ya. Ini termasuk buku-buku yang saya baca ketika saya pertama kali baru bisa baca kitab Arab. Ya. Antum baca ini bagus banget, ada bab mengenai Arab, bahasa Arab. Kata Ibnu Taimiyah, fadlul jins la yastalzimu fadla asyakhs. Ya. Keutamaan jenis bangsa, keutamaan bangsa itu tidak ya berkonsekuensi menunjukkan keutamaan person. Orang Arab lebih utama berarti orang personnya itu lebih utama daripada enggak, bangsa mereka yang utama. Fadlul jins, keutamaan bangsa tidak menunjukkan sama sekali berkonsekuensi keutamaan person-person. Paham gak sini? Nah, kalau person-person jelas. Ya. Ya. Yang paling takwa. Ya gak? Yang paling takwa. Ya, akramallah. Yang paling Allah muliakan. Siapa? Atqakum. Yang paling bertakwa di antara kalian. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila amalikum wa qulubikum, amal dan kolbu. Nah, lihat tuh di footnote nomor 10. Baca Panji. Yaqulu Syekhul Islam. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa innal ladzi 'alaihi ahlu sunnati wal jama'ati yaqulu anna جنس العرب أفضل من جنس العجم إبراهيم و سريانيهم ولوبيهم وفرسيهم وغيرهم، وأن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا، وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم بمجرد قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا من الفضل بل هم بأنفسهم أفضل، وبذلك يثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفضل نفسا ونسبا، وإلا لزم الدليل. Nah, oh ini dari Iqtidah Shiratul Mustaqim ya. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, fa innal ladzi alaihi ahlus sunnati wal jamaah, maka yang menjadi landasan ahlus sunnati wal jamaah adalah meyakini bahwasanya bangsa Arab itu lebih afdal daripada bangsa ajam, non-Arab. Apakah bangsa Ibrani, ya, bangsa Suryani, bangsa Romawi, Persi, dan yang lainnya. Apalagi Melayu, apalagi Jawa, ya. Dan Quraisy lebih afdal daripada orang Arab secara umum, dan Bani Hashim ada lebih afdal daripada Quraisy secara umum, dan Nabi SAW adalah seafdal, semulia, seutama-utama Bani Hashim, dan beliau adalah seutama, sebaik-baik makhluk, ya, orang yang paling baik, yang terbaik dari di antara makhluk yang lain, wa afdaluhum nasaban, dan orang yang nasabnya lebih paling unggul, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan laisa fadlul Arab tsumma Quraisy, bukanlah keutamaan Arab, keutamaan Quraisy, kemudian Bani Hashim, itu karena keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di tengah mereka. Ya, wa in kana hadza minal fadl, walaupun ini pun juga keutamaan. Ya. Kenapa orang Arab utama? Karena Nabi orang Arab. Ya, tapi bukan sekedar itu. Balhum fi anfusihim afdalu. Bahkan mereka orang Arab pun, ya, mereka pun juga sudah lebih mulia, lebih utama. Didalik, oleh karena itu, yasbutu li Rasulillah, terbuktilah. Ya, berlakulah bagi Rasulullah SAW bahwa beliau adalah manusia yang paling afdal, ya, secara person maupun nasab. Karena tidak demikian, lazima ad-daur. Niscaya akan timbul daur ulang keutamaan tanpa henti. Nah, cukup sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika.